nang tung atanjung lempang asa ngalong keba kia rasa muka gemba si peting tegenasi gulung dipake tilam ka eli ku hayang gerak ka bandang mua bimbang sumuria bumi alam mata muter berandui dapet tinda munggu hingkar sanu kawata umur tetela ngolotan titirah katepis miring nyepi nyingkiran kapusi gesengama radi diri najan umbar ka eling mikeun deudeung musumandi cantang tuba halangan pipi ending lalang agak mau bisa datang sepi pinding ring rang berang.